Wa'idha ra'aitahum tu'jibuka hasan. Apabila engkau melihat mereka, orang-orang yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik, ini adalah di dalam surat Al-Munafiqun. Apabila engkau wahai Muhammad, dan ini umum juga pada kita semua, maka kita tidak bisa menghukumi seorang secara total, yang ini mengatakan dia munafik, tidak bisa. Apalagi munafik yang i'tiqadi. Sulit, kecuali dengan faedah-faedah yang diterangkan para ulama. Apabila engkau melihat mereka, tujuh buka sambung. Jadi kamu merasa takjub, merasa heran dengan jisim-jisim mereka, badan-badan mereka, ini kuat-kuat, bagus-bagus dan sebagainya. Wa iya kulu tasma alikolihim. Apabila mereka berbicara, kamu mendengar ucapan dia. Karena dia apa? Pandai berbicara, pandai berucap. Surat Al-Munafiqun. Ini salah satu ciri orang-orang munafik ternyata apa? Apabila dia berbicara, orang mendengar ucapan dia, merasa kagum, merasa mungkin terperangah dengan ucapan dia. Apa di sini? Berasal dari Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Katsir adalah termasuk paling bagusnya tafsir di antara tafsir-tafsir yang ada. Dan tafsir ini dipakai oleh mungkin dari kaum muslimin, bahkan di Indonesia. Di Indonesia dipakai tafsir di pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Tapi anehnya, beliau ini terletak di hadapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam al-aqidah, asma wa sifat, beliau kuat. Jadi ketika menghadapi firman Allah Subhanahu wa taala seperti yanzilu rabbuna, yaitu Allah turun. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Jadi beliau mengatakan turun. Turun. Adapun bagaimananya ulama. Adapun orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah mengatakan ini turun rahmatnya. Tetapi anehnya kaum muslimin di Indonesia ketika menghadapi ayat-ayat seperti ini, maka beliau mereka semua kaum muslimin di Indonesia tidak memakai apa? Tidak memakai tafsir Ibnu Katsir. Dalam hal ini mereka tidak memakai. Dan memang kebanyakan Syafi'iyah terjatuh di dalam masalah asma wa sifat. Ini mentakwilkan. Mereka lari. Lari dari apa? Maksudnya bagus. Maksud mereka bagus untuk apa? Untuk tidak memisahkan Allah dengan makhluk. Tetapi niat mereka ini salah. Bagaimana dulu para sahabat, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menyebutkan sebagaimana datang. Allah turun-turun, Allah tertawa-tertawa. Kemudian wajah rupuk awal malam sofa-sofa, dan datang roh kamu yang Allah SWT dan para malaikat sok-sok, sudah. Bagaimana kemudian orang-orang Asy'ariyah memasukkan pemikiran mereka, ini yang datang apa? Rahmat yang Allah SWT di dalam buku-buku mereka. Kalau kita belajar masalah bahasa Arab, ini bahasa Arab itu yang paling tinggi, baik kita belajar di Yaman atau belajar di Indonesia sama. Yang paling tinggi itu adalah apa? Secara umum adalah Al-Fiyam Numanik secara akhir. Nah, ya sama saja, semua sama baik. Mereka belajar di Saudia, di Saudia, di Indonesia, di pondok pesantren tradisional di Indonesia. Ya ini kalau sudah mendengar Al-Fiyam Numanik sudah, oh hebat. Apalagi sudah membaca, ya ini secara akhir, oh hebat. Di sini pensyarah, yakni Ibnu Munakir, ini beliau memasukkan di sini. Jatuh padanya. Ini wajah Allah bukan ini datang rahmatnya. Ini datang rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para malaikat bersop-sop. Tidak bisa mereka mengatakan datang Allah dan para malaikat bersop-sop, tidak bisa. Ini mereka sudah apa? Sudah fobi dulu, sudah takut dulu. Tidak ingin kemudian memisahkan Allah dengan makhluk. Padahal jalannya para salaf aman sudah. Datang Allah dan para malaikat bersop-sop sudah selesai. Bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Dan Ibnu Katsir demikian mendapat. Ini beliau selama dalam hal ini. Ya ini meyakini sebagaimana Imran Ruhu Al-Azuhiri mentafsirkan, menjelaskan, mengartikan sebagaimana yang datang di dalam ayat, di dalam hadis itu. Allah tertawa, tertawa sudah. Allah marah, Allah marah sudah. Tapi mereka mentakwilkan. Allah tertawa, ini Allah ridho. Meridhoi hambanya yang beramal ini. Namun kita ini dengan mudah. Tetapi dalam hal ini namanya seorang ulama, tidak ada di antara mereka itu adalah selamat. Bagaimana perkataannya Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Madhab Imam Malik, beliau mengatakan kullu nasi yu'khadhu kalamahu ila sahib hadzal qabr wa asyara bi qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia itu yu'khadhu wa yutrak kalamahu, diambil dan ditinggalkan ucapannya. Setiap manusia bisa diambil kapan itu ketika benar, ditolak kapan itu ketika tidak sesuai dengan dalil. Kecuali pemilik kuburan ini, sampai beliau mengisyaratkan kepada kuburan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pemilik kuburan ini, karena beliau tinggal di Madinah, beliau adalah imam yang di Madinah, Imam Darul Hijrah, Darul Hijrah adalah Madinah. kecuali pemilik kuburan ini, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengisyarat kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya bisa diambil ditinggal. Imam yang ini Ibnu Katsir yang diambil oleh kaum muslimin di Indonesia, kalau tadi masalah asma sifat tidak diambil, tidak diambil kembali. Beliau terjatuh dalam masalah apa? Yang ini merupakan hadis dhaif di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang masalah yakni seseorang mendatangi kuburan setiap hari Jumat, berdoa padanya, mendoakan orang ini. Demikian. Dan bahwa hadis-hadis dhaif muqatti'ah dan sebagainya. Ini yang diambil kaum muslimin. Bagaimana kita melihat? Karena kita merasakan juga dulu belajar di pondok-pondok pesantren tradisional. Sampingnya mesin itu, sampingnya ada kuburannya, pendirinya. Setiap Jumat pagi datang ke situ mendoakan. Bid'ah ini. Tidak di situ tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas tanah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dalam masalah ini baik semua, tidak ada kesalahan dalam masalah. Demikian. Dan itulah yang diambil. Ketika cocok diambil dibesarkan. Ketika kita mengkritik, apa kamu dengan Ibnu Katsir? Kamu enggak ada apa-apanya dengan Ibnu Katsir. Demikian juga tentang masalah mengatur mulut dan sebagainya. Dan itu masalah pikiran. Itu masalah pikiran. Tapi masalah tadi yang kita sebutkan jelas dhaif. Ini tidak ada sunnahnya kemudian para sahabat, tabi'in mendatangi kuburan setiap Jumat pagi mendoakan orang di situ, tidak ada sama sekali. Dan ini yang diambil oleh kaum muslim di Indonesia. Kalau kita bertanya apa dalilnya, mereka membawakan ini tidak ada tafsir. Tafsirnya ini. Kamu mau mengambil, dan kenapa kamu enggak ngambil di sini? Mau kita katakan hadisnya sebenarnya dhaif yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Kalau misalnya itu adalah sahih, kita akan bersama dengan juga. Beliau katakan di sini menjelaskan tafsir ini firman Allah SWT ini wa idza ra'aytum tujibu ka'tamu ay kanu askalan hasana. Jadi beliau katakan mengatakan dan tafsir yang dikasih adalah tafsirnya ahlu sunnah, ya benar kaum muslimin, tafsir yang sangat kuat disebabkan di situ dalil-dalil Nabi SAW kita juga dikuatkan ini sebagus-bagus tafsir tafsir Quran bil Quran dan itu ditemukan oleh mereka dalam buku ini 8 jilid besar seperti ini dengan tahqiq. Ini tahqiq itu yang sahih dari kitab bawahnya. Ini yang paling bagus tafsir Quran bil Quran. Inilah yang kemudian kaum muslimin sangat mengambil banyak dari tafsir yang tadi. Ini boleh merupakan tafsir Al-Qur'an dijelaskan dengan Al-Qur'an yang lain. Ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Itu yang paling kuat. Kalau kemudian tidak ada tafsir Quran di sunnah. Kalau tidak dari Al-Qur'an tidak ada, disebutkan di sunnah Nabi. Ada enggak di Sahih Bukhari, ada enggak di Sahih Muslim dijelaskan tafsir ini. Kemudian kalau tidak ada tafsir Quran di Quran, Quran di sunnah, ini dengan utamanya para sahabat. Kalau tidak mampu kemudian apa? Dengan ada bantuan itu bantuan lugah bahasa dan sebagainya. Beliau katakan di sini kamu askalan hasanah. Yani kamu merasa takjub dengan badan-badan mereka, yakni mereka mempunyai sakal. Askal ini bentuk-bentuk tubuh yang bagus. Wa dzali fasaha wa asna. Mempunyai kepandaian berbicara. Demikian juga balik ucapan itu mantap. Idza sami'ahu asamit ketika orang mendengar ucapan dia. Ya sudah kira kau dihenti, balik kau dihenti. Jadi langsung menghadapkan telinga mereka kepada mereka ini, karena mereka pandai berbicara. Wahum mazalik, mereka bersama dengan ini biasa pandai ngomong, demikian juga badannya kuat dan sebagainya. Bigo yang tidak, ternyata punya kelemahan yang sangat dilabel keimanan. Ternyata tidak punya keimanan, cuma menampakkan iman saja. Ternyata dari dalam merusak agama itu. Wal jazah, ini gampang untuk kemudian bingung. Wal jubun, ternyata dia adalah orang yang bansi. Badannya kuat, ternyata apa? Ketika perang, paling pertama yang mundur kemudian. Walihada qawla ta'ala. Ya karena itu, di dalam ayat setelahnya, ya sabunya qawla, saya hati alihim. Ini mereka menyangka setiap suara itu mengenai mereka. Jadi takut, karena mereka orang yang bansi, seakan-akan apa? Setiap manusia itu adalah ingin menyerang dia. Kemudian. Dan ini salah satu sifat. Ini salah satu sifat dari orang-orang munafik. Punya ibadah yang kuat, kemudian kalau ngomong pandai sekali. Dan dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gimana kita lihat keadaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalau kita melihat terjemah beliau, bagusnya beliau, bagaimana orang kemudian bisa mencela beliau? Ini sampai diantara mereka seperti siapa itu mengkafirkan Umar bin Khattab. Ini secara akal saja. Kalau ditanya orang-orang Yahudi, Demikian juga orang Nasrani, siapa yang paling bagus di antara kalian itu siapa yang paling bagus? Mereka semua mengatakan sahabatnya, kalau Yahudi sahabatnya Nabi Musa. Itu yang paling bagus. Orang Nasrani juga, siapa di antara kalian yang paling bagus? Apakah zaman kalian atau siapa? Ya ini sahabatnya Nabi Isa. Demikian mereka mengatakan. Tetapi anehnya orang-orang Rafidhah ini, orang Syiah memang mengatakan Islam pada dusta sama sekali. Sengaja Abdullah bin Sabah al-Yahudi menghancurkan agama Islam dengan jalan mereka ini. Kalau ditanya mereka siapa yang paling bagus di antara umatnya Muhammad, mereka bukan sahabat Rasulullah. Ini semuanya kafir kecuali 5-3 saja. 3 saja atau 5 orang saja. Yang lainnya kafir. Sangat aneh. Secara apa saja, kalau kemudian orang yang bawa syariat sudah dicela. Orang yang bawa syariat itu, kita sekarang baca semua sama Abu Hurairah, Aisyah, demikian juga Jabir, Anas bin Malik, para sahabat semua. Kalau mereka pembawa syariat itu sudah dicela, dikandang semua, lalu dari mana kamu ambil agama? Dari Yahudi. Ini menunjukkan apa? Memang mereka ini ingin menghancurkan kaum muslim itu, tidak perlu banyak perdebatan sudah. Kalau kalian mencela para sahabat, lalu dari mana kalian mengambil agama itu dari mana? Ini sudah bantahan yang sudah tidak bisa dibantah. Apa yang mengambil dari 3 orang saja? Sangat pendusta. Memang sengaja. Ini mereka sengaja dengan apa? Dengan mengatakan Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Mengatakan ya ini kaum para ulama, para sahabat mendolim Ahlul Bait. Sama sekali tidak. Bagaimana kita melihat Abu Bakar As-Siddiq? Dalam saya Bukhari menjelaskan. Ucapannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika melihat Husain, radhiyallahu anhu, anaknya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali bin Abi Thalib, kemudian ada istri Husain, cucunya Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar. Ketika waktu itu Abu Bakar, radhiyallahu anhu majma'in, melihat Husain mengatakan, "Subhanallah. Ani Nabi mata nasbahu." Yani wa la yasbihu bi ala. Yani Abu Bakar mengatakan, "Masya Allah, subhanallah, Husain ini sangat mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali." Wa Aliun yadhhak dengan dalam saya bukan dan Ali tertawa. Bagaimana itu menunjukkan persahabatan di antara mereka? Waktu itu Abu Bakar mengatakan kepada Ali, "Masya Allah, kelihatan apa sih? Sangat mirip dengan Nabi, tapi enggak mirip dengan Ali." Ali tertawa. Demikian persahabatan di antara mereka. Kalau kemudian mengatakan bahwa Bapak itu mencabut kekuasaan, mendolimi Ali bin Abi Thalib sampai jauh. Demikian. Jadi mereka memang ingin menghancurkan agama Islam dari dalam. Demikian sifat perang itu. Dan Umar bin Khattab. Dan demikian keadaannya. Beliau takut kepada sifat kemunafikan. Bagaimana beliau bertanya kepada Hudzaifah waktu itu. Dan Hudzaifah katanya suatu-suatu, "Saya usir Nabi SAW." Ini beliau bertanya kepada Hudzaifah. "As'aluka billah, ansuruka billah." Ini aku sungguh bertanya kepada engkau. "Hal sammani Rasulullah SAW. Apakah Nabi menyebut aku termasuk dari orang-orang yang munafik?" Karena beliau adalah pencatat. Pencatat apa rahasia-rahasia Nabi SAW. Saya usir Nabi SAW. Bahkan sebutkan kalau kemudian Hudzaifah ketika Nabi sudah meninggal, beliau tidak menyolatkan di antara orang-orang yang ada waktu itu, maka para sahabat tidak menyolatkan juga. Karena beliau tahu, beliau adalah pencatat orang-orang yang munafik dari bimbingan Nabi SAW. Karena beliau tidak sholat, berarti apa ada sesuatu bahwa orang ini mungkin munafik, apa yang lainnya. Ya mereka menahan, oleh karena itu waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, "Aku bertanya sungguh pada engkau, apakah Nabi SAW menyebut nama aku?" Jadi benar-benar beliau takut sifat munafik pada Umar bin Khattab wajib mandi. Bagaimana kita lihat apa yang Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari. Ini kita baca, ini apabila kamu melewati suatu jalan, lapas dan syaitan panjang berok. Minta agar kita mengambil jalan selain jalan kamu. Ini juga apa syaitan itu sendiri pun apa takut terhadap Umar bin Khattab. Demikian juga bagaimana Nabi menyebutkan. Dan saya bukan juga. Ya ini ketika itu Nabi SAW masuk dalam surga. Masuk dalam surga. Dan Nabi SAW itu alaihi. Jadi ditampakkan oleh Allah keadaan surga, keadaan neraka. Kemudian menjelaskan pada umatnya. Waktu itu Nabi masuk dalam surga. Bahwa saja baikkan beliau masuk, kemudian dapatkan di situ ada sebuah rumah. Wa alaihi imrah. Di dalamnya itu, di sampingnya itu ada perempuan lagi berwudu. Dan Ibnu Hajar menjelaskan, wudunya ini adalah wudu dengan batoka. Yang ini untuk kecantikan. Karena di situ bukan darut takalut. Ini tidak ada situ beban untuk melakukan syarat. Sudah bersyukur itu ada yang melakukan saja. Walaupun mereka bernafas pada dengan kertas di kota Allah SWT. Jadi mereka tidak ada lagi kemudian harus sholat dan sebagainya. Jadi perempuan ini berhubung untuk apa? Untuk semakin cantik. jamaah supaya lebih cantik, bukan untuk kemudian sholat dan sebagainya. Maka Nabi bertanya, liman hadzal bait, liman hadzal qasr, untuk apa rumah ini? Maka perempuan ini mengatakan, dirajuli orang Quraisy. Jadi ini untuk orang dari orang Quraisy. Maka Nabi mengatakan, anak Quraisy, dan aku Quraisy. Maka perempuan ini mengatakan, dirajuli min umat Muhammad. Untuk seseorang dari umat Muhammad. Maka Nabi mengatakan, anak Muhammad, aku Muhammad. Maka perempuan ini mengatakan, Umar, ini adalah namanya Umar. Maka kemudian Nabi ini menyebutkan peristiwa ini bukan dia benar atau tidak. Maka dia mengatakan, laula bayratuka ya Umar, kalau sebenarnya tidak ada, tidak karena kecemburuan kamu ya Umar, niscaya aku akan masuk ke dalam itu. Maka waktu itu Umar Nabi mengatakan, alaika abang ya Rasulullah, apakah kepada engkau aku ini akan merasa cemburu ya Rasulullah? Dia tidak pernah. Engkau sebagai pemimpin kemudian aku harus cemburu kepada engkau. Kemudian dia berkata, gembira kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang seperti ini, beliau takut. Takut itu kemudian disebut sebagai orang-orang munafik. Dan kita yang selama hidup di sini kadang jauh dari kemudian introspeksi diri, melihat bagaimana amalan kita masing-masing lupa. Yang diingat itu amalan-amalan yang bagus saja. Kalau berdua kalau sesuatu demikian. Mereka demikian keadaannya mengintrospeksi diri. Bahkan kita lihat bagaimana marah patok. Sebenarnya saya juga tidak hadir. Bunda lupa, waktu yang lupa, bahkan sebenarnya kita mengenali. Waktu itu, nah, ini Udeva mengatakan, ini namanya Ujudu sama Umar bin Khattab, ini mengambil ini Umar bin Khattab waktu lagi. Ketika kami lagi duduk-duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Demikian, jadi kebiasaan mereka boleh. Jadi duduk bersama dengan kawan-kawan berbincang-bincang. Bagaimana dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan beliau berzikir dan sebagainya. Tapi kadang juga kadang beliau apa? Jadi kemudian di pelataran berbincang-bincang dengan para sahabat di antara mereka apa? Menyebutkan kejadian-kejadian sejarah jahiliyah itu. Oh, aku itu demikian. Maka kemudian Nabi tertawa. Demikian juga para sahabat yang lain tertawa juga. Demikian kebiasaan, kebiasaan. Salam. Baik dari Nabi, demikian orang-orang setelahnya. Maka waktu itu ketika mengatakan ketika kami nanti berbincang-bincang duduk bersama dengan Amir Mukminin Umar bin Khattab. Maka tiba-tiba beliau bertanya, "Ayyukum yahfadhu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah?" Siapa di antara kalian yang menghafal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang masalah fitnah dan masalah cobaan tentang masalah usia hidup? Maka beliau mengatakan, "Fitnatur Rasul fi ahlihi wa waladihi wa malihi wa jarihi." Luka firuhu asolah wa sobatah wa alu wa maruh wa anahi abil muka. Fitnahnya seseorang, ujiannya seseorang ketika menghadapi siapa? Keluarga dia, istri dia, keluarga dia, atau anak dia, atau harta dia, atau tetangga dia, mungkin dia kasar dan sebagainya, menyalahi, atau tidak sabar dan sebagainya. Bisa dihapuskan dengan apa? Dengan sholat. Demikian juga bisa dihapuskan dengan sedekah. Bisa juga dihapuskan dengan amal ma'ruf nahi munkar. Demikian juga dengan jadi fitnah ini semua bisa dihapuskan dengan ini semua. Maka waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, laisa an hadza al, bukan ini yang aku bertanya pada kamu masalah kita ini bukan. Kalau ini fitnah ma'ruf, jadi orang yang berdosa dengan sholat, dengan sedekah, insya Allah bisa dihapuskan dosa dia itu. Demikian juga amal ma'ruf yang munkar. Bukannya aku tanyakan, wala kenal fitnah tu halati kamu juga kamu juga. Tetapi fitnah yang dia itu seperti apa? Seperti ombak yang bergulung-gulung di lautan. Ini yang bertanya. Fitnah yang dasar ini yang bertanya. Bukan fitnah yang ini, kalau ini malu. Yang aku tanya adalah fitnah yang dasar seperti ombak yang di lautan. Yang sangat besar itu juga akan alami itu dalam Al-Quran. Awkat memang di kibah di uji yang syahat mojul. Mingkoki mojul. Mingkoki sehat. Itu rumah terbuat buat wafah wafah. Tidak tak rojanya dia ulang dia kati arahan. Wa malamnya dia ada nama umur. Wa malam umur. Atau seperti itu delapan. Yang dia itu adalah delapan laut. Di atasnya lagi ombak, di atasnya lagi ombak, di atasnya lagi apa? Awan yang pekat seperti itu. Dulu mengatur bapak-bapak. Gelap dan delapan. Bagaimana kita lagi lautan itu? Paling gelap, atasnya lagi ombak, lagi ombak, atasnya lagi ini awan yang sangat pekat seperti itu. Tidak, akhirnya ya dahulu, apabila dia mengeluarkan tangannya, sudah melihatnya. Gelap seperti itu. Barang siapa yang Allah tidak berikan cahaya, maka dia tidak mempunyai cahaya. Maka ini dimaksud oleh Umar bin Khattab. Ini yang aku tanyakan, siapa yang menghafal hadis Nabi tentang masalah pertanyaan dasar seperti ini? maka bertanya Hudzaifah dan bertanya Yusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan hal-hal yang rahasia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan laisa an hadza laisa anta ya ummul mukminin fa'sul tidak amur masalah wahai ummul mukminin fa inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Di antara kamu dengan fitnah yang hebat ini yang gelap seperti ini yang biasa seperti ini ada pintu yang tertutup, ada pintu yang tertutup. Maka beliau pada pertanyaan lagi ayuk saru hadza ayuk ta apakah dibongkar dijebol fitnah ini ataukah pintu ini dibuka? Apakah pintu ini yang membatasi aku dengan fitnah ini dibongkar ataukah dibuka? Maka waktu itu beliau mengatakan bal yuksar, bahkan dibongkar. Dan benar, setelah meninggalnya Umar bin Khattab itu juga dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Yang mana Abu Lu'lu' ini, Majusi ini yang bunuh Umar bin Khattab ini kuburannya dimuliakan oleh Abu Lu'lu' si Arab itu. Ada sekarang sampai sana. Kalau kita lihat apa kalau saya mungkin ucapannya bohong. Ini bagaimana orang yang bunuh orang mulia seperti ini ternyata kuburannya dimuliakan, didatangi dan sebagainya. Demikian. Ini Umar bin Khattab mengatakan, ini pertanyaan apakah kemudian pintu itu dibongkar ataukah dibuka? Bahkan dibongkar. Benar. Setelah beliau meninggal, ini juga dibunuh. Bagaimana kita lihat kemudian fitnah, ada yang kawaris, kemudian juga ada yang syiah, kemudian juga ada yang terang sahabat Rasulullah SAW. Demikian juga jalan kita ini sekarang ini. Kita benar dari jalan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dari kumum mati ila selasa dasar ina firqah. Ini akan pecah kemampu ini menjadi 73 bulan. Ini itu sahih, tidak bisa diterikan. Kulah bin nalik ala hidah. Ini semuanya di neraka cuma satu. Dan para ulama menjelaskan bahwa kalimat umat berarti menunjukkan bahwa 72 ini adalah masih umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka melakukan dosa besar, mereka masih di dalam umat Nabi. Dan insya Allah mereka kalau tidak membatalkan syahadat adalah masuk dalam surga Allah SWT. Ada pun seperti, kalau menjelaskan seperti di Ahwah itu, tidak termasuk dalam 72 ini. Jahmiyah tidak termasuk dalam 72 ini. Demikian juga Fahdat Wujud, ini yang mengatakan Allah bercampur dengan makhluknya, juga tidak termasuk dalam 72 ini. Demikian penjelasan dari para ulama. Dan disini saya jelaskan oleh beliau bahwa orang-orang ini mempunyai badan-badan yang bagus. Apabila mereka berbicara, maka kalian itu mendengar ucapan mereka. Kemudian berikutnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini biasa kita kalau seorang sahabat kemudian bukan bapaknya adalah sahabat dikatakan anhu keduanya. Semoga Allah meridhai keduanya. Demikian juga sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seperti Aisyah bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bapaknya Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman. Ini Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman. Ini Utsman ini. Maka dia juga seorang sahabat. Jadi anaknya, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya semuanya adalah sahabat. Aisyah, kemudian di atasnya adalah Abu Bakar, kemudian bapaknya adalah Utsman ini semua adalah seorang sahabat. Dan seperti bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga Aisyah, para ulama menjelaskan Aisyah adalah apa? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan An-Nabi awla min al-Husin wa azwajuhu ummahatukum. Azwajuhu, yakni istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummahatukum, adalah ibu-ibu kalian. Ya kan paham, kalau ayat ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Dan para ulama menjelaskan salah satu dosa besar yang tidak akan pernah dilaksanakan sampai hari kiamat apa? Ini salah satu dosa besar yang tidak akan pernah dilaksanakan, tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Apa itu? Jadi menikahi istri Nabi SAW. Tidak akan terjadi kan? Karena itu semua selalu mengalami sudah menikah. Istri Nabi semua adalah sudah menikah. Dan itu adalah larangan kita menikahi istri Nabi SAW. Dan istri Nabi sudah menikah. Jadi berarti itu tidak akan terjadi. Jadi disebutnya para ulama. Jadi istri-istri Nabi Allah Alaihi Wasallam adalah siapa? Adalah ibu-ibunya Pak Mumini. Lalu bagaimana sekarang? Apakah berarti Abu Bakar itu ibunya adalah Aisyah? Paham ya? Tadi kan kita katakan bahwa Aisyah itu adalah istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak menikah dengan perempuan yang gadis kecuali Aisyah. Semuanya adalah janda. Dan di sini kita katakan bahwa istri beliau adalah ibunya Pak Mumini. Lalu bagaimana sekarang? Apa kemudian Aisyah itu adalah ibunya Abu Bakar? Padahal kita ketahui bahwa Abu Bakar itu adalah apa? Adalah bapaknya Aisyah. Maka kalau ulama menjelaskan bahwa beliau masih punya hak-hak sebagai seorang bapak. Jadi Abu Bakar masih punya hak sebagai bapaknya Aisyah. Walaupun Aisyah menjadi anaknya adalah ibunya beliau. Kalau jawab bahwa beliau kita tahu di sini, wali bin Umar, Rasulullah bin Umar, Marfu'an, ini Marfu'an ini datang pada Nabi SAW. Inna minal bayan la sihir, wal bukaru. Sesungguhnya, dari penjelasan itu adalah sihir. Yang ini termasuk dari jenis penjelasan itu adalah sihir. Hadis ini juga lalu ini memang bukaru. Sohih, tidak bisa kita kemudian mengikari. Oh, jangan, masa kamu mengatakan bahwa penjelasan itu sihir. Di sini jelasan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini adalah 10 halaman 376. Dan Fathul Bari adalah sebab sebagus cara penjelas bagi Syekh Bukhari. Syekh Bukhari adalah buku yang paling bagus dijelaskan oleh Fathul Bari. Dan Fathul Bari banyak kita dapatkan di beberapa pesantren di Indonesia. Dan demikian juga kita jelaskan bahwa beliau Ibnu Hajar kebanyakan dari Syafi'iyah. Dari para ulama Syafi'iyah terjatuh dalam hal apa? Asma wa sifat. Dan buku ini dikritik oleh Syekh Bukhari. Ini seorang mufti, ketua Majelis Ulama yang ada di Saudi Arabia telah menikah. Ketika tentang masalah tabarut mengambil berkah dari orang-orang saleh, Syekh Bukhari menasihati salah ini, tidak boleh kemudian mengambil berkah dari orang saleh karena beliau terjatuh pada Ibnu Hajar salah di dalamnya. Demikian juga Imam Nawawi salah dalam masalah asma wa sifat juga beliau di dalam ini juga di bawahnya. Ini salah dalam ini, demikian. Ini kita merasa aman ketika membaca buku ini. Maka ini dikatakan oleh beliau, bagaimana kok bisa sesungguhnya sebagian dari penjelasan yang adalah sihir. Maka di sini beliau katakan, wa qala ibn Battal ahsanu ma yuqal fi hadza, sebagus-bagus yang menjelaskan hadis ini. Ana hadza hadis la yatazamman bil bayan ulam wala madhan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa penjelasan itu tidaklah jelek secara total. Demikian juga ujian secara total tidak. Kok bisa seperti itu? Fa'ata bilafdh min, karena Nabi mengatakan min. Ya itu inna minal bayan min. Dan min itu dikatakan min alati min tab'id, yakni apa? Sebagian. Berarti menunjukkan tidaklah semua, tidaklah semua penjelasan, tidaklah semua omongan itu adalah sihir, tidak. Tetapi sebagian dari penjelasan itu adalah sihir. Demikian. Jadi kenapa? Karena Nabi mengatakan dengan kalimat min. Min adalah tafid sebagian. Tidak semuanya. Tidak semua dari ucapan itu adalah sihir. Dan sihir itu adalah, dia katakan, ini kita jelaskan. Sihir itu adalah yamilu kulubin, yasamilu hi kulubin. Ini ucapan yang bisa menyondongkan hati seseorang. Alat diusbu bisihir. Oleh karena itu mirip dengan sihir. Sihir itu kan ingin apa? Ingin mempengaruhi seseorang. Asalnya dia itu cinta menjadi enggak cinta. Asalnya dia itu benci menjadi benci. Kalau kita kenal dengan apa? Pelet itu. Demikian juga ucapan itu. Bagaimana kita lihat orang yang pandai promosi itu, bukan iklan dan sebagainya itu. Bagaimana barangnya sebenarnya jelek, biasa-biasa sampai menjadi orang yang membeli. Oleh karena itu inilah pemiripan. Dari sisi apa? Bisa memalingkan hati. Sebagaimana sihir, sebagaimana pelet dan sebagainya. Dan itu tidak ada artinya apabila kemudian seorang berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu digunakan orang. Kemudian ingin supaya orang ini cinta, orang ini benci, atau ingin memisahkan antara dua orang suami istri dan melakukan pelet dan sebagainya. Sihir dan sebagainya ini tidak ada artinya apabila seorang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau katakan dari sisi ini. Ya ini tidak semua total karena Nabi mengatakan min. Sebagian dari penjelasan itu adalah sihir. Ada yang bagus, ada yang jelek. Yang jelek adalah tadi. Jadi bisa memalingkan hati itu untuk kemudian mencintai atau kemudian membenci. Karena dia itu adalah mirip dengan sihir. Kemudian di sini, dari sisi ini. Ini sebagian dari penjelasan itu adalah sihir. Kemudian yang di sini sebenarnya ada yang nomor 44. Wan ini Amr, ini tidak pulang dengan Amr. Ini asbabnya Umar. Dia dan bapaknya adalah seorang sahabat. Marfu, jadi terangkat. Ini ucapan Nabi SAW. Dari sini sahih. Misalnya ada sholat tadi dengan sunan atin, sore sunan atin. Inna Allaha sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yughidu al-balig, membenci orang yang pandai ngomong. Balaghah. Ini sekarang kita lagi membahas apa? Bab celaan orang yang dia itu, yakni merendahkan orang lain, sombong ketika berbicara. Demikian juga takalluf, ini menghias-hias diri ketika berbicara. Sebagaimana dalam hadis ini, Allah membenci seseorang yang pandai ngomong. Minarijal, dari laki-laki. Itu saja umum di sini, untuk perempuan juga. Karena secara tidak umum biasa dengan lafaz rijal. Alladzi, yang dia itu yatakhallal bi lisanihi. Yatakhallal bi lisanihi kama tatakhallala al-baqarah. Sebagaimana yani, yaitu apa? Orang yang dia itu membersihkan, jadi tatakhallal itu adalah seperti seorang membersihkan apa gigi itu. Sebagaimana yang dia itu sapi itu membersihkan gigi dia. Bagaimana kita lihat sapi kalau membersihkan giginya? Jadi lidah dia apa berputar-putar. Jadi seperti orang yang berbicara supaya dia itu apa? Dianggap omongannya. Ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk apa? Untuk menghindari ucapannya. Berlebihan ketika berbicara. Maka seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita katakan juga, ini ada kemudian seseorang dengan kepandaian untuk berbicara. Kalau sudah dibimbing kepada kebaikan, bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Ini berapa banyak cerita Abdullah bin Abbas, Abdullah Anhumah. Cuman di dalam surat Asad Kanasai. Sahih, bagaimana beliau waktu itu ingin mendatangi seorang Al-Farid. Yang waktu itu ingin memerangi Khalifah Rasuddin Ali bin Abi Thalib Abdullah Anhumah. Waktu itu, kita sepakat mereka di sebuah ingin menyerang Ali. Maka waktu itu Abdullah bin Abbas, beliau izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi mereka, berbicara. Maka waktu itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku takut pada kamu untuk kamu nanti terjadi sesuatu. Maka beliau kemudian memberikan ini keyakinan bahwa insya Allah tidak terjadi apa-apa. Kemudian beliau memakai baju yang bagus, kemudian mendatangi mereka ini semua. Beliau menjelaskan sifat-sifat mereka, apa sifat kamu, apa alasan kamu kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak ada, maka mereka menyebutkan di antaranya, ini dia waktu itu melakukan menyetujui takil. Jadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Al-Qur'an, itu kemudian berhubung dengan Al-Qur'an, kemudian dia damai, kemudian melakukan perjamian pembicaraan. Ini kenapa kamu kemudian tidak menetapkan Amirul Mukminin? Jadi kamu melepaskan jabatan Amirul Mukminin. Kalau tidak Amirul Mukminin berarti kan Amirul Kafirin, begitu. Ini subhat-subhat kuat. Maka beliau menyebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang berjajar dan orang-orang Quraisy waktu itu. Jadi mereka tidak suka karena kemudian Nabi mengatakan Rasulullah, dan mereka mengatakan Nabi Suhaib mengatakan kalau kami yakin kamu Rasulullah tidak akan aku memerangi kamu Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi menghapuskan kalimat Rasulullah. Jadi di sini menunjukkan ini subhat mereka itu sangat lemah sekali. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menghapus kalimat Rasulullah. Jadi mereka juga waktu itu Ali bin Abi Thalib ini melakukan perjanjian dan melepaskan karena Amirul Mukminin. Jadi mereka mengatakan kalau enggak Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Subhat yang sangat lemah. Sampai kemudian dari situ ada tiga subhat. Dan artinya mereka apa? Kembali. Kebanyakan dua per tiga kembali. Jadi tinggal satu per tiga kemudian terjadi pertemuan dengan Ali bin Abi Thalib. Boleh seseorang namanya Marfu untuk memberikan penjelasan Allah Syah boleh. Maka Nabi Allah SWT muji. Untuk ilah Nabi ini roh kita berhikmati wal maidatil hasanati wa jadidum billati hiya ahsan. Ini qatu berdakwah ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Kalau dengan hikmah kemudian mereka masih mental bil mauidhah. Mauidhah ini diberikan sebelumnya oleh maksiat ini menjelang salat ini hukumannya demikian demikian. Kalau dia melakukan salat berjamaah dia paling ini mauidhah. Kalau tidak mampu lagi tidak mampu wa jadidum billati hiya ahsan. Ini cepatlah dengan bagus. Tapi kalau kemudian berlebihan cepat maka di sini ada mencela. Ada punya juga orang bisa mendapatkan bagus ucapan yang tertata dan bagus, tapi di sini larangannya adalah berlebihan. Sampai di sini disebutkan seperti sapi. Jadi ini soal. Kemudian ada satu kalau lima anak boleh kalau terlalu perempuan ada satu lagi. Ini doain di sini. Di doain pakai syarat bani di dalam doain senar berdaun. Karena di situ ada Jabir bin Amr. Jabir bin Amr doain. Di sini doain kita bisa menjelaskan. Man ta'allama sharfa al-kalam, barang siapa yang belajar untuk memalingkan ucapan supaya orang itu suka dengan ucapan dia. Dia seribu bihi quluba ar-rijal, agar manusia itu melihat kepada dia. Awin nas atau manusia lam yaqbalu lam yaqbalika, Allah tidak menerima minhu dari dia. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat sharfan balah. Jadi tidak ada untuk kemudian memalingkan, menjauhkan dia dari neraka. Demikian juga untuk kemudian ada orang yang menguji. Jadi Taif mau Daud. Taif di dalam Sunan Abi Daud nomor 5056. Ada 36 juga Taif. Wali Ahmad dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Di sini Taif juga. Juga si Al-Bani dalam Taif nomor. Yang disebutkan di sini ada Abdullah Ibn Musayyib Makbul. Makbul ini Taif. Yang ini apa? Majhul hal. Taif. Di sini Taif. Radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat alladzina yusaqiquna kalam. Memecah-mecah ucapan. Ucapan itu dipecah-pecah coba. Sebenarnya seperti syair. Seperti syair, seperti syair. Tasbih syair. Ini seperti pecahan-pecahan syair. Di sini Taif juga. Selamat di sini semua ini menjelaskan tentang gayanya terasa besar-besar orang yang dihidup kemudian dalam ucapan. Demikian juga untuk kemudian merendahkan manusia. Selamat di sini. Terima kasih.